Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita pada kitab Durarul Bahiyah lil Imam Asy-Syaukani rahimallahu taala. Dan kita masuk sekarang pada bab sujudus sahwi. Qala rahimallahu ta'ala sujudu sahwi huwa sajdatani qabla taslimi au ba'dahu. Sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan sebanyak dua kali, sebelum salam atau setelah salam. Wa bi ihramin wa tashahhudin wa tahlilin. Ini menurut beliau rahimahullah, dengan cara bertakbir, kemudian tashahhud dan salam. Adapun yang rajih insyaallah tidak menggunakan tashahhud. Tidak menggunakan tashahhud. Permasalahan sujud sahwi, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, itu permasalahan yang penting untuk masing-masing kita mengetahuinya. Terlebih bagi imam, dia harus mengetahui perkara tersebut, sujud sahwi. Karena kita nanti akan membaca sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala berkaitan dengan bab sujud sahwi ini, agar maklumat kita, pengetahuan kita terkait dengan sujud sahwi ini bisa mungkin agak lebih lengkap. Nah, kutip, ya, kitab kecil yang ditulis oleh beliau rahimallahu ta'ala. Kata beliau rahimallahu ta'ala, فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَجْهَلُونَ كَثِيرًا مِنْ أَحْكَامِ سُجُودِ سَهْوِي فِي صَلَاتِ. Sebagian besar manusia, mereka enggak mengetahui tentang hukum-hukum sujud sahwi di dalam salat. فَمِنْهُمْ مَنْ تَرَكَ سُجُودَ السَّهْوِي فِي مَحَلِّ وُجُوبِهِ. Sebagian mereka meninggalkan sujud sahwi di tempat yang wajib. Nah, di tempat yang wajib untuk sujud sahwi. وَمِنْهُمْ يَسْجُودُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ. Namun sebagian pihak justru mereka sujud bukan pada tempatnya. Sujud sahwi bukan pada tempatnya. وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُ سُجُودَ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ وَإِنْ كَانَ مَوْضِعُهُ بَعْدَهُ. Minhum man yasjudu ba'da salam. Dan diantara mereka ada yang sujud setelah salam. Wa in kana mawdi'uhu qablahu. Walaupun seharusnya tempat sujudnya itu sebelum salam. Nah. Walidha kanat ma'rifatu ahkamihi muhimmatun jidda. Oleh karena itu, maka memahami, mengetahui tentang hukum-hukum sujud sahwi penting sekali. La siyama lil a'immatil ladina yaqtadin nasu bihim, terlebih bagi imam yang manusia itu mereka mengikuti imam tersebut. Terlebih bagi imam, penting untuk mengetahui hukum sujud sahwi. Bagi yang biasa imam di kampung, di tempatnya masing-masing, nah, harus mengetahui tentang sujud sahwi. Nah, karena tidak menutup kemungkinan kita mendapati perkara tersebut, nah, mendapati hal tersebut yang semestinya sujud sahwinya dilakukan setelah salam, tapi dia lakukan sebelum salam. Sebaliknya, yang mestinya sujud sahwinya itu sebelum salam, dia lakukan setelah salam. Maka para imam lebih-lebih ya, dia harus memahami tentang hukum sujud sahwi ini, karena mereka yang akan diikuti oleh manusia. Wa taqalladu al-mas'uliyata fi tiba'il masyru'i fi salatihim, dan mereka lah yang memegang tanggung jawab untuk mengikuti syariat terkait dengan sholatnya mereka. Imam allati ya'ummuna al-muslimina biha, yang mereka mengimami kaum muslimin dengannya. Maka beliau rahimahullah ta'ala ingin kemudian mengetengahkan kepada saudara-saudara beliau sebagian hukum-hukum dari sujud sahwi ini, diiringi dengan harapan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada hambanya. Nah, kata beliau rahimahullah ta'ala, sujudus sahwi, makna dari sujud sahwi itu adalah ibaratun an sajadataini yasjuduhuma al-musalli lijabaril khalali al-hasili fi salatihi min ajli sahwi. Sujud sahwi itu adalah sebuah ungkapan, sebuah kalimat tentang dua kali sujud yang dilakukan oleh orang yang sholat. Ibarah, sebuah ungkapan, sebuah kalimat sujud sahwi, tentang dua kali sujud yang dilakukan oleh orang yang sholat dalam rangka menutupi kekurangan. Lijabaril khalal, dalam rangka menutupi, menambal, menutup al-khalal, kekurangan, kekeliruan. Al-hasili, yang terjadi fi salatihi, dalam salat dia. Min ajli sahwi, yang dikarenakan lupa. Itu namanya sujud sahwi. Nah, sebuah ungkapan tentang dua kali sujud, sujud yang dilakukan dua kali, yang dilakukan oleh orang yang sholat dalam rangka menutup, menutupi, menambal kekurangan, kekeliruan yang terjadi dalam sholatnya yang dikarenakan lupa. Itu definisi sujud sahwi. Sekarang sebab seseorang disyariatkan sujud sahwi. Wa asbabuhu salasatun, dan sebab seseorang disyariatkan sujud sahwi ada tiga. Yang pertama adalah aziyadatu, adanya penambahan. Kalau seseorang melakukan penambahan di dalam sholat, maka jatuh sujud sahwi, syariat sujud sahwi pada dirinya. Sebab yang kedua, an-naqsu, mengurangi. Kalau seseorang mengurangi, nah, di dalam sholat, maka dia telah terkena syariat sujud sahwi. Yang ketiga, asyakku, keragu-raguan. Keragu-raguan, inilah tiga sebab seseorang disyariatkan untuk sujud sahwi. Tiga sebab ini bisa dikarenakan adanya penambahan, bisa dikarenakan adanya pengurangan, bisa dikarenakan adanya keragu-raguan. Nah, baik. Sekarang kita masuk satu persatu. Qala rahimallahu taala awalan az-ziyadatu. Sekarang seseorang disyariatkan sujud sahwi dikarenakan adanya penambahan. Idza zada al-musalli, apabila orang yang salat tersebut menambah, fi salatihi, di dalam salatnya, qiyaman, berdiri. Berdiri yang harusnya, nah, misalnya salat zuhur atau salat asar, berdirinya itu sebanyak 4 kali, dia tambah misalnya menjadi 5. Au qu'udan, atau dalam duduknya dia tambah. Nah. Au ruku'an, atau ruku'nya dia tambah. Au sujudan, atau sujudnya dia tambah. Muta'ammidan, dengan sengaja, batalat salatuhu, maka salatnya batil, salatnya tidak sah. Seseorang yang sengaja menambah berdiri, sengaja menambah ruku, sengaja menambah sujud, nah, maka salatnya batil, tidak sah. Kemudian perincian yang kedua. Wa in kana nasiyan, kalau dia lupa, wa lam yadhkur az-ziyadata, dan dia tidak ingat tambahannya itu, gerakan tambahan tersebut, hatta faragha minha, hingga dia selesai darinya, dari salatnya, falaisa alaihi illa sujud as-sahwi, maka tidak ada kewajiban lagi bagi dirinya kecuali sujud sahwi saja. Nah, dia menambah, nah, menambah gerakan di dalam salat, tidak dia ingat kecuali setelah selesai. Nah, kecuali setelah selesai. Tadi saya 5 kali salat duhurnya, atau tadi saya 5 kali salat asarnya. Dia ingat setelah selesai salam, maka tidak ada yang dia lakukan kecuali langsung sujud sahwi. Nah, tidak perlu mengulangi sholatnya, tidak perlu mengulangi sholatnya, tidak ada kewajiban bagi dia kecuali hanya sujud sahwi saja. Wasolatuhu sahihatun, dan sholatnya sah. Ini perincian yang kedua. Perincian yang ketiga terkait dengan penambahan. Wa in dzakara, kalau dia ingat, az-ziyadata fi athna'iha, kalau dia ingat tambahan itu di tengah-tengah dia sholat, wajaba 'alaihi ar-ruju'u, wajib baginya untuk kembali. Nah, misalnya sholat duhur yang harusnya dia tasyahud akhir, dia berdiri. Nah, berdiri baca Al-Fatihah, setelah baca Al-Fatihah dia baru ingat, tuh tadi kan sudah rokaat keempat, ini rokaat kelima. Wajib baginya untuk duduk, langsung duduk. Nah, wajib baginya langsung duduk tasyahud akhir. Wajib alaihi ar-ruju'u anha, kembali. Nah. Wajib alaihi sujudus sahwi, dan wajib baginya untuk sujud sahwi. Wa salatuhu sahihatun, dan salatnya sah. Ini tiga rincian terkait dengan penambahan. Apabila menambah dengan sengaja, batil salatnya, tidak sah. Apabila dia tidak ingat bahwasanya dia telah menambah, baik berdirinya, rukuknya, sujudnya, tidak ingat dia. Nah, kecuali setelah selesai sholat, maka yang wajib baginya hanya sujud sahwi, dan sholatnya sah. Kalau dia ingat di tengah-tengah sholat, terkait gerakan tambahan tadi, maka dia harus langsung kembali ke posisi terakhir. Nah, dan sholatnya sah. Misalu dzalik, beliau sebutkan contoh. Nah, dan ini ikhwani rahimani wa rahimakumullah, metodologi, diantara metode di dalam kita mengajarkan berdakwah dengan memberikan misal, memberikan contoh. Kata pepatah orang Arab, bil misali yattadih al maqalu, bil misal yattadih al maqal, dengan contoh itu akan memperjelas ucapan. Dengan contoh, jadi kalau kita misalnya mengasih teori, sebutkan contohnya sehingga orang akan paham. Dengan contoh akan tergambarkan, oh maksudnya demikian. Tapi kalau kita jelaskan teori saja tanpa ada contohnya, terkadang seseorang belum mengerti apa yang diinginkan. Ini diantara uslub di dalam berdakwah, di dalam ta'lim, mengajar dan seterusnya. Mithalu dzalik, kata beliau, contohnya syakhsun, seseorang, shalat dzuhra masalan, seseorang salat zuhur misalnya, khamsa raka'atin, 5 rakaat, seseorang salat zuhur 5 rakaat, walam yadhkur, dan dia tidak ingat, aziyadata illa wa huwa fi tasyahudi, dia tidak ingat gerakan tambahan tersebut yang ternyata sudah 5 rakaat itu kecuali saat dia berada di tasyahud. Di tasyahud akhir. Nah, maka apa yang dia lakukan? Ya sudah, karena dia sudah berada di tasyahud akhir, fayukmilu at-tasyahuda, maka dia sempurnakan tasyahudnya. Wa yusallimu, dia salam. Thumma yasjudu, kemudian dia sujud lisahwi, sujud 2 kali. Nah, Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, duduk, Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, duduk. Wa yusallimu, kemudian salam yang kedua. Berarti ini sujud sahwinya dilakukan setelah salam, karena menambah. Sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Kasus yang kedua, kasus yang pertama, dia ingat saat gerakan sholat dia sudah berada di tasyahud akhir. Ya sudah, sempurnakan tasyahud akhirnya, kemudian dia salam, sujud sahwi, nah, kemudian salam lagi. Nah, tidak perlu tasyahud, tidak perlu tasyahud yang kedua maksudnya. Nah, tetapi kalau pendapatnya al-mu'alif di sini, mu'alif Durarul Bahiyah, al-imam Syaukani rahimahullahu ta'ala, tetap memakai tasyahud. Nah, tetap memakai tasyahud, tetapi itu pendapat yang lemah. Kasus yang ketiga, fa'illam yadkur az-ziyadata illa ba'da salami sajada li sahwi wa sallama. Kalau ternyata dia tidak ingat tambahan tersebut kecuali setelah dia salam, maka yang dia lakukan hanya sujud sahwi, sujud sahwi, kemudian dia salam kembali. Nah, tidak ada yang dia lakukan kecuali sujud sahwi, sujud 2 kali kemudian salam. Nah, setelah salam kemudian dia baru ingat, duh ya Allah, saya sholat maghribnya 4 kali tadi misalnya, atau sholat asarnya tadi 5 kali. Sujud sahwi, langsung dia sujud sahwi, nah, kemudian salam. Kasus ketiga, wa in dzakara az-ziyadata wa huwa fi asna'i rak'atil khamisati. Apabila dia ingat adanya penambahan dalam keadaan dia berada di tengah-tengah rakaat yang kelima yang tadi kita sebutkan, pas dia dalam ruku misalnya, atau saat i'tidal setelah ruku, dia ingat, loh ini rakaat kelima. Nah, apa yang harus dilakukan? Jalasa fil hali, langsung saat itu juga dia duduk. Fayatashahadu, kemudian dia bertasyahud, ya tasyahud akhir. Wayusallimu, dan dia salam. Thumma yasjudu, kemudian sujud lagi. Lisahwi, sujud sahwi. Nah, sujud lagi maksudnya sujud sahwi. Wayusallimu, kemudian dia salam kembali. Bisa difahami ya ikhwan? Nah, apabila dia ingat di tengah-tengah rokaat yang kelima, dia ingat saat itu juga dia harus langsung duduk tasyahud akhir. Setelah selesai tasyahud akhir, kemudian dia salam, selesai salam, sujud sahwi, salam kembali. Nah, dalilu dalika hadithu Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Dalil kasus-kasus yang tadi kita sebutkan adalah hadith Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Disebut juga Abdullah ibn Ummi Abdin. Nama lain dari Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Ummi Abdin, dinisbahkan kepada ibunya karena bapaknya kafir. Karena bapaknya kafir, maka dia disandarkan kepada ibunya. Makanya dalam agama kita dikenal dengan al-waladu lil firash. Al-waladu lil firash, anak itu kepunyaan pemilik ranjang. Anna Nabi sallallahu alaihi wa sallam shalla dhuhra khamsan. Hadis Abdullah ibn Mas'ud ini mengkisahkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat zuhur 5 rakaat. Faqila, dan dikatakan kepada beliau, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azida fi salati, ya Rasulullah, apakah sengaja salatnya ditambah? Wa qala wa madzak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, maksudnya apa? Madzak, maksudnya apa? Kok sholat ditambah? Qalu, maka para sahabah kemudian mengatakan, sholaita khamsan, engkau sholat 5 rakaat ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fasajjada sajdataini ba'dama sallama. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian sujud dengan 2 kali sujud, sujud sahwi. Kemudian setelahnya beliau salam kembali. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, maka beliau fathana rijalaihi wastaqbala al-qiblata fasajada sajdataini thumma sallama. Dalam riwayat yang lain, maka tatkala beliau diberitahu engkau salat 5 rakaat ya Rasulullah, maka beliau langsung menegakkan kedua kakinya. Nah, dan kemudian beliau pun menghadap kiblat dan sujud dengan 2 kali sujud, kemudian beliau salam. Kemudian beliau salam. Diriwayatkan Imam Muslim rahimallahu taala. Ini dalilnya. Sebab sujud sahwi adanya penambahan, dalilnya hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dengan perincian yang tadi kita sudah sebutkan. Nah, kemudian kata beliau rahimallahu taala, assalamu qabla tamami shalah, pembahasan masuk dalam penambahan rakaat adalah salam sebelum sempurna sholat. salam sebelum sempurna sholat. Rakaat ketiga dia salam pada sholat duhur atau sholat asar. Ini kan salam sebelum sempurna kan sholatnya. Baik. Kalau rahimallahu ta'ala, assalamu qabla tamami sholati minaziyadati fi sholati. Salam yang dilakukan sebelum sempurna sholat itu termasuk dari penambahan di dalam sholat. Salam yang dilakukan sebelum selesai dari sholat itu termasuk dari penambahan di dalam sholat. Faida sallama al-musalli qabla tamami salatihi muta'ammidan batalat salatuhu. Kalau seseorang yang salat itu melakukan salam sebelum sempurna salatnya dengan sengaja, maka batal salat yang dia lakukan, tidak sah. Sengaja dia salam, nah, sebelum sempurna, sebelum tasyahud akhir dia sudah salam, sengaja dia lakukan, nah, maka batal sholatnya. Kemudian ini berarti perincian yang keempat. Wa in kana nasiyan wa lam yadhkur illa ba'da zamanin tawilin a'ada salata min hadidin. Kalau dia lupa, nah, sholat duhur 4 rakaat, tapi di rakaat ketiga dia salam. Nah, dia salam, sudah, kemudian pergi, lakukan aktivitas. Dia tidak ingat kecuali setelah waktu yang lama, sejam kemudian baru ingat. Mungkin aja ya, namanya manusia. Saat dia mungkin duduk bersandar atau mungkin selesai ingin atau berbaring, kemudian tiba-tiba dia ingat tadi, duh, saya tadi sholatnya sholat duhur 3 rakaat salam. Nah, itu waktu yang lama, 1 jam. Dia tidak ingat kecuali setelah waktu yang lama, maka a'ada as-salata, maka dia harus mengulangi sholatnya dari awal. A'ada as-salata min jadidin. Dia ulangi sholatnya dari awal. Nah, itu perincian. Nah, yang keempat totalnya. Apabila dia lupa, maksudnya lupa, yaitu dia melakukan salam sebelum sholatnya sempurna, dan dia tidak ingat kecuali setelah waktu yang sangat lama, maka dia harus mengulangi sholatnya dari awal. Wa in dzakara ba'da zamanin qalilin kadaqiqataini wa thalathin daqa'iqa fa innahu yukmilu salatahu wa yusallimu thumma yasjudu lisahwi wa yusallimu. Perincian yang kelima berarti. Kalau dia ingat bahwasanya dia melakukan salam sebelum sholatnya sempurna, dia ingat di waktu yang dekat 2 menit atau 3 menit setelahnya, nah, setelah salam maksudnya, maka dia sempurnakan sholatnya, ya dia tambah rakaatnya. Misalnya sholat duhur atau sholat asar, nah, atau sholat isya yang biasanya sering banyak lupa, duhur, asar, isya. Nah, duhur waktunya istirahat terkadang, asar ini ya lelah, isya yang sudah ngantuk, biasanya di situ tempat-tempatnya. Kalau dia ingat, nah, setelah waktu yang dekat dia ingat bahwasanya dia melakukan salam sebelum sholatnya sempurna dan waktunya dekat, ya kurang lebih 2-3 menit beliau sebutkan di sini, maka yang dia harus lakukan adalah dengan menyempurnakan sholat. Nah, kalau kurang 1 rakaat, ya dia tambah 1 rakaat sampai sempurna. wa yusallimu, kemudian dia salam, setelah salam dia sujud sahwi, sujud dua kali, setelah itu salam kembali, setelah itu salam kembali. Dalilu dzalika, dalil dari kasus yang tadi kita sebutkan, keadaan yang kita sebutkan. Haditsu Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim adh-dhuhra awil asra. Ini keraguan-keraguan datang dari Muhammad bin Sirin, riwayat atau rawi dari hadits ini. Nah, Muhammad bin Sirin ragu waktu itu beliau mengimami sholat zuhur atau sholat asar. Nah, pokoknya sholat yang dilakukan di siang dan sore hari. Ya, ini maksudnya antara sholat zuhur dan sholat asar. Nabi SAW pernah sholat bersama dengan para sahabah. Beliau menjadi imam tentunya, mengimami sholat zuhur atau sholat asar. Fasallama min raka'ataini, beliau salam setelah dua rakaat. Suf, bayangkan, setelah dua rakaat beliau salam. Fakharaja as-sara'anu min abwabil masjidi, maka jamaah salat ini bergegas, karena memang ada kebutuhan, bergegas keluar dari pintu-pintu masjid sembari mengatakan, bergumam. Dalam riwayat yang lain, dalam lafadz yang lain, para sahabah ini sebenarnya berbincang-bincang diantara mereka. Namun mereka enggak berani langsung bilang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Ada haibah. Ada rasa na'am penghormatan. Di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar radhiyallahu taala anhuma. Nah, waktu tiba-tiba bilang sama Nabi, siapa kita ini? Lah Abu Bakar dan Umar aja diam gitu maksudnya. Ada rasa segan. Tayib. Padahal di situ ada Abu Bakar, ada Umar radhiyallahu taala anhu. Hingga kemudian ada seseorang yang ternyata memberanikan diri, yang memiliki tangan yang panjang, dikenal dengan Dzul Yadain. Dikenal dengan Dzul Yadain. Memberanikan diri bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nam, apakah salatnya telah diringkas ya Rasulullah? Nam, dalam riwayat yang lain. Para jamaah salat itu bergegas keluar dari pintu masjid. Nam, karena mereka memang memiliki kebutuhan. Yaquluna qusiratis salatu, sambil bergumam mengatakan salatnya sudah diringkas. Salatnya telah dikosor. Wa qama an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ila khashabatin fil masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bangkit dan mendekati kayu sebagai tiang masjid, dan beliau bersandar pada kayu tersebut. Ka'annahu ghadban, seakan-akan beliau itu marah bersandar nam di tiang masjid. Fa qama rajulun, maka ada salah seorang sahabah yang berdiri. Faqala, dan menghampiri Nabi dan mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah. Rajulun ini dijelaskan dalam riwayat yang lain, sudah kita sebutkan, Dzul Yadain. Nah, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anasita am kusiratis salah, ya Rasulullah, apakah engkau lupa atau memang sholatnya diringkas, dikosor? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam ansa wa lam taksur, aku enggak lupa dan sholatnya enggak dikosor. Faqala ar-rajulu dzul yadain, kembali mengatakan, bala qad nasita, bahkan engkau telah lupa ya Rasulullah, dengan adab tentunya. Nah, bukan kemudian dengan berteriak. Nah, salah ya Rasulullah, engkau lupa. Tidak, bala qad nasita. Nah, engkau lupa ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li sahabati, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, ahakkun ma yakul, apakah yang diucapkan ini benar? Qalu na'am, para sahabat menjawab, betul ya Rasulullah. Maka Nabi menerima. Nah, dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, innama ana bashar, aku ini sejatinya manusia biasa seperti kalian. Aku bisa lupa sebagaimana kalian juga bisa lupa. Maka apabila aku lupa, ingatkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila aku lupa, maka ingatkanlah. Baik. Tapi tatkala diingatkan ya jangan bantah, mau diingatkan. Nah, tadi salatnya 3, enggak 4. Saya yakin 4. 3, ini saksinya banyak. Enggak 4. Enggak. Tanyakan pada jamaah. Ahakkun yakul? Naam. Ahakkun ma yakul? Apakah benar yang diucapkan? Qalu na'am. Para sahabat menjawab, iya ya Rasulullah, betul. Fataqaddama Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa sallama baqiya min salatihi. Maka seketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam maju. Dalam riwayat yang lain dijelaskan beliau langsung menempati di posisi imam, di tempat imam. Fasalla ma baqiya, dan beliau melanjutkan salat dari rakaat yang tersisa tadi, yang tertinggal. Kalau salat duhur sudah salat 2 rakaat, berarti kurang 2 rakaat. Tsumma sallama, kemudian beliau salam, tsumma sajada sajdataini, tsumma sallama. Kemudian beliau sujud dengan 2 kali sujud, kemudian beliau salam. Kemudian beliau salam. Kemudian perincian yang berikutnya terkait dengan penambahan yang keenam. Wa idza sallama al-imamu qabla tamami salatihi. Nah, sekarang kasusnya imamnya salam sebelum sempurna salatnya. Sebelum sempurna salatnya, salat asar misalnya, di rakaat ketiga imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya makmum mengingatkan tentunya ya, subhanallah. Namun kita baca penjelasan beliau. Wa idza sallama al-imamu qabla tamami salatihi. Kalau imam itu salam sebelum sempurna salatnya. Wa fil ma'mumina man fatahum ba'dha salati, dan di antara makmum itu ada yang tertinggal di sebagian salat, di sebagian rakaat tertinggal, berarti masbuk. Faqamu liqada'i ma fatahum thumma dzakara al-imama anna 'alaihi naqsan fi salatihi. Taib. Apabila imam itu salam sebelum sempurna salatnya, sementara makmum, sementara makmum yakin bahwasanya memang sholatnya belum selesai, maka apa yang dia lakukan? Apakah ikut salam imam? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Ini baik masbuk maupun tidak masbuk. Nah, baik yang sholat bersama dengan imam di rakaat mulai dari takbiratul ihram maupun yang masbuk. Baik. Dua jenis dari makmum ini, baik yang masbuk maupun makmum yang bersama dengan imam dari rakaat yang pertama, tidak mengikuti imam tatkala imam itu salam sebelum sempurna salatnya. Faqamu, makmum berdiri. Naam, makmum berdiri. Liqada'i ma fatahum, untuk menyempurnakan, menggenapi yang terlewatkan bersama dengan imam tadi. Tsumma dzakara al-imama, kemudian setelah itu dia ingatkan kepada imam, anna alaihi naqsan, bahwasanya dia tadi kurang rakaatnya. Ingatkan pada imam. Nah, kalau imam ini sudah pulang, Ustaz, ya dijabri. Afwan, Pak Imam, tadi sholatnya kurang. Ya kan? Lah imamnya sudah enggak ada. Kecuali kalau imamnya zikir masih ada di situ misalnya. Nah, diingatkan. Anna alaihi naqsan fi salatihi. Faqama liyutimmaha, maka imam tadi hendaklah untuk menyempurnakan salatnya. Terus makmumnya bagaimana? Setelah tidak kita kasih tahu, ternyata imam betul, akhirnya dia menyempurnakan sholatnya, dan ternyata posisi imam masih di masjid. Nah, sudah kadung salam imamnya kan, sementara makmum kan melanjutkan rakaat yang kurang tadi itu, selesai salam makmumnya, kemudian imamnya tersadar, tadi saya kurang ya, nggih misalnya, imamnya menambah kan otomatis satu rakaat, selesai salam. Nah, maka kata beliau rahimahullahu taala, fa innal ma'mumina alladziina qamu liqada'i ma fatahum yukhayyarun. Maka makmum yang tadi itu yang menyempurnakan salatnya setelah imam tadi salam sebelum sempurna salatnya, dia diberikan pilihan makmumnya tadi itu. Baina ayastamirru fi qada'i ma fatahum wa yasjudu lisahwi. Diberikan pilihan, pilihan pertama dia lanjutkan, ya tadi makmum tetap naik, kemudian dia lanjutkan untuk menambah rakaat yang kurang. Nah, saat dia bersama dengan imam, kemudian setelahnya itu dia sujud dengan sujud sahwi. Setelah salam, sujud sahwi, berarti tidak dilakukan bareng dengan imam. Wa baina ayarji'u ma'al imami fayatabi'uhu. Atau pilihan yang kedua, dia mengulang. Dia mengulang, mengikuti imam, menambah tadi. Nah, maka dia mengikuti sujud sahwinya itu bersama dengan imam. Fayatabi'uhu fa idza sallama qadaw ma fatahum wa sajadu lisahwi ba'da salami. Nah, apabila imam itu salam, nah, maka makmum tadi menyempurnakan, kemudian makmum ini menunggu. Kalau imamnya kemudian dia langsung menyempurnakan, menambah rakaat, maka makmumnya jangan buru-buru sujud sahwi, tunggu, nah, sampai imam selesai, sampai imam selesai, kemudian dia sujud sahwi bersama dengan imam, bersama dengan imam. Tayyib. Itu dua keadaan yang diberikan pilihan bagi makmum yang imamnya salam sebelum sempurna sholatnya. Nah, kalau pilihan pertama, makmum melanjutkan sendiri, kemudian setelah itu sujud sahwi sendiri. Pilihan yang kedua, makmum melanjutkan sendiri, kemudian sujud sahwinya nunggu bareng dengan imam. Itu pun kalau imamnya langsung tersadarkan. Nah, langsung tersadarkan. Nah, beliau Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala memilih keadaan yang kedua ini, yaitu sujud sahwinya bersama dengan imam. Wahada aula wa ahwat, kata beliau, ini yang lebih utama dan lebih berhati-hati. Nah, ini terkait dengan penambahan. Jadi, kalau boleh kita memurojaah kembali, apabila seorang yang sholat menambah di dalam sholatnya dengan sengaja, menambah berdiri, menambah duduk, menambah rukuk, dilakukan dengan sengaja, maka sholatnya batil, tidak sah. Kalau dia melakukan penambahan rukun, ya, menambah rokaat misalnya, tidak dia ingat kecuali setelah sholatnya selesai, maka tidak ada kewajiban bagi dirinya kecuali hanya sujud sahwi saja, dan sholatnya sah. Kalau dia ingat di tengah-tengah sholat, maka dia wajib untuk langsung duduk tasyahud akhir. Dia wajib untuk langsung duduk tasyahud akhir. Setelah itu salam, sujud sahwi, salam kembali. Kalau dia ingat di posisi tasyahud akhir di rakaat yang kelima misalnya, dia ingat pada saat sedang tasyahud akhir, maka dia sempurnakan tasyahud akhirnya. Kemudian dia salam, kemudian sujud sahwi, kemudian salam kembali. Nah, kemudian apabila dia salam, seorang musalli misalnya, seorang yang sedang sholat, dia salam sebelum sempurna sholatnya, kalau dia ingat dengan rentang waktu yang sangat lama, maka dia harus mengulangi sholatnya. Dia harus mengulangi sholat, karena sholatnya batil, tidak sah. Nah, sholatnya batil, tidak sah, walaupun telah keluar waktu. Walaupun telah keluar waktunya, mulghah sholatnya itu, terabaikan. Itu seperti orang yang sholat dalam keadaan dia hadath. Seperti dia sholat dalam keadaan hadath, ingat-ingat misalnya sholat duhur. Nah, dia kentut tapi dia gak ingat, langsung aja dia sholat. Ingat-ingat sudah masuk sholat asar, tadi saya kentut itu tadi, waktu saya sholat duhur tadi, belum wudu kembali, tadi hanya sekedar cuci muka misalnya. Ya dia sholat di saat itu, sebagaimana hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, barang siapa yang dia lupa atau tertidur dari sholatnya, maka penggantinya itu, sholatnya itu adalah hina zakaroha, tatkala dia ingat sholat. Ini yang dilakukan manakala seseorang salam sebelum sempurna sholatnya. Salam sebelum sempurna sholatnya, kemudian tidaklah dia ingat kecuali setelah rentang waktu yang sangat lama, bahkan mungkin sampai keluar dari waktu. Maka yang dia harus dia lakukan adalah mengulang sholatnya kembali. Kalau dia ingat di rentang waktu yang berdekatan dengan lupanya tadi itu, maka dia langsung menyempurnakan sholatnya, kurangnya berapa. Nah, langsung disempurnakan, kemudian setelah itu dia sujud sahwi. Kemudian setelah itu dia sujud sahwi. Itu kalau sendiri. Sekarang kalau imam yang tadi kita sebutkan, kalau yang salam sebelum selesai dari sholatnya itu imam, maka makmum diberikan dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah dia selesaikan, dia sempurnakan sholatnya. Yang jelas tidak boleh dia ikuti imam untuk salam. Nah, ini juga ada takhsis ikhwani, ada pengkhususan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, sesungguhnya imam itu diikuti atau imam itu diangkat untuk diikuti. Iya, diikuti dalam perkara-perkara yang tidak membatalkan salat. Diikuti. Nah, imam ruku ikuti ruku, imam sujud ikuti sujud. Nah, bahkan nanti pun ada keadaan di mana makmum tidak ikut bareng sujud sahwinya dengan imam. Kapan? Nanti kita sebutkan. Nah, bagi makmum dalam kondisi bagaimana kok sujud sahwinya itu enggak bareng dengan imam? Nanti ada perinciannya insyaallah taala. Baik. Nah, dalam kondisi yang penambahan yang seperti ini, maka makmum diberikan dua pilihan. Pilihan pertama, dia selesaikan, dia sempurnakan sholatnya, kemudian sujud sahwi sendiri-sendiri. Sujud sahwi, kemudian salam kembali. Pilihan yang kedua, dia selesaikan rokaatnya, nah, kemudian sujud sahwi bersama dengan imam. Bersama dengan imam. Baik. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Ini yang bisa kami sampaikan di malam hari ini terkait dengan sujud sahwi. Dari sebab yang pertama, yaitu adanya penambahan. Adanya penambahan insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang, nah, untuk menyelesaikan risalah tentang sujud sahwi ini. Nah, mungkin ada pertanyaan? Fadal. Bagaimana itu kisahnya? Amin. Kita sebagai makmum sholat asar kan di sini kan. Nah, mengejar rukuk sujud gitu. Terus bagaimana itu, apa batal atau mandi mungkin tambah sujud sahwi atau begitu. Imamnya duduk gitu, tapi nunggu si makmum itu rukuk sampai ya sujud. Tapi imam duluan, makmum itu tidak mengetahui dengan gerakannya, tahu-tahu sudah. Tapi takbirnya itu disirkan. Nah, berarti dia ketinggalan rukun makmumnya itu, ya kan? Ketinggalan rukun, dua rukun bahkan lebih. Yang demikian batil. Nah, tidak bisa, harus diulang. Harus diulang. Nah, oh gitu yang dimaksud, nah. Bukan antum. Itu kita sebagai makmum. Ya. Tapi imam itu sudah rukun tapi tidak dijarkan. Berarti makmum yang soft depan itu juga enggak tahu. Tidak tahu. Merem ya, berarti. Salatnya begini ini berarti. Cepat. Pak, tahu-tahu ini dia berhenti cuma duduk, yang makmum itu sendiri sampai ngintip duduknya. Nah, yang seperti itu dia sudah ketinggalan beberapa rukun, sudah ketinggalan beberapa rukun, ya tidak sah, dia harus keluar dari shaf. Tapi semua itu. Ya iya, semua ya berarti nggak paham. Dia sudah ketinggalan ruku, ketinggalan i'tidal, ya kan? Ketinggalan sujud. Udah dua rukun, tiga rukun. Nah, penyebabnya itu disirkan. Lah, penyebabnya kan imamnya, karena imamnya yang enggak paham juga. Dia kira dia sholat sendiri. Padahal dia sebagai imam, ya kan? Nah, yang seperti itu dia langsung pisahkan, bikin shof baru. Anaknya di pesisir itu satu tahun-tahun ini imam sudah duduk, jadi barisan yang depan itu ya masih tetap berdiri. Nah iya. Pertanyaannya kok ya bisa nggak tahu makmum? Kalau yang samping kan nggak ada kelihatan. Nah, nah ya yang belakangnya persis itu. Ya kan kita cuma ngikutin. Sirkan itu loh. Nah. Kan yang sampingnya nggak tahu bahwa iman itu sudah gerak. Yang belakangnya itu ya diam cuma diri terus. Dari pagi sudah gerak. Ya sana kan nggak tahu. Ya terputus itu, tidak bisa ini demikian. Nah, itu sudah ketinggalan rukun bersama dengan imam. Rukuknya sudah enggak bersama dengan imam. Nah, yang demikian tidak sah, harus dikeluar dari makmum yang demikian. Taib. Lah iya itu tadi kita sebutkan. Dia merasa sholat sendiri sehingga bacaannya disirkan. Justru yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebaliknya. Di sebuah faedah, beliau sholat duhur mengeraskan bacaannya, dijaharkan. Beliau sholat asar dijaharkan bacaannya. Sesekali boleh. Nah, bagi imam, bukan bagi makmum ya, bagi imam dijaharkan bacaannya. Qad yujharu, terkadang beliau mengeraskan bacaan di waktu-waktu sholat sirriyah. Beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah. Lah ini malah ya, harusnya suara takbir intiqalnya dikeraskan, malah enggak dikeraskan. Ya bagaimana? Hilang jadi faedah berjamaahnya. Ya kan? Harusnya makmum bisa ngikutin imam lah. Imam sendiri diam bagaimana? Nah. Wala haula wala quwata illa billah. Anak saja yang paling sana itu sekolah lain yang belakangnya diam itu. Subhanallah, menurut antum, menurut imam kan enggak. Lah saya sudah rukuk, sudah ini betul gerakan saya kok di subhanallah. Kamunya yang telat. Ya kan gitu imamnya. Ya kan? Kan imamnya gitu. Lah kok saya di subhanallah, saya sudah rukuk. Kemudian sudah bangkit dari rukuk, sujud, ini saya sedang duduk nunggu malah di subhanallah. Dalam hatinya mungkin begitu, Allah taala. Mereka yang nunggu sampai makmum mati selesai. Kalau dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, pernah saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa tasyahud awal. Beliau lupa tasyahud awal dalam keadaan beliau sudah berdiri tegak sempurna. Memang kewajiban makmum kan mengingatkan, ya kan? Subhanallah gitu. Tapi posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tegak berdiri. Nah, kalau posisi sudah tegak berdiri seperti ini enggak boleh balik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bagi makmum tadi subhanallah sambil beliau memberikan isyarat. Memberikan isyarat dengan tangannya supaya makmumnya ikut bangkit. Nah. Kalau kecuali kalau posisi makmumnya belum sampai tegak, mungkin aja ada imamnya ada posisi imam afwan belum tegak sempurna untuk rakaat yang ketiga, misalnya dalam perjalanan gitu ada makmumnya yang langsung mengingatkan misalnya. Kadang lihat itu subhanallah, dia balik untuk melakukan tasyahud awal. Tapi kalau sudah berdiri tegak, maknanya dia sudah berpindah rukun, jangan kembali. Selesaikan. Nah, lanjutkan. Kemudian diiringi dengan memberikan isyarat. Kalau makmumnya masih subhanallah, dijawab subhanallah gitu dengan memberikan isyarat tangan supaya makmum ikut berdiri. Supaya makmum ikut berdiri. Baik. Kalau ini kasusnya baru. Allah musta'an. Nasallahu taufiq wa salam. Ada lagi mungkin ya, Pak? Fadal. Berarti dia letakkan sujud sahwinya itu di sebelum salam. Di sebelum salam kan? Padahal harusnya di setelah salam. Nah. Dalam kondisi seperti itu, makmum ikut imam sujud sahwi sebelum salam. Enggak apa-apa, tetap sah. Nah. Tetap sah. Dalam kondisi seperti itu, makmum ikut imam sujud sahwi. Walaupun semestinya itu diletakkan di setelah salam, karena dia menambah kan, berdiri lagi. Nah, ya ini tadi yang disebutkan Syekh di sini kan, kebanyakan imam nggak ngerti. Harusnya itu letaknya di setelah salam, dia taruh di sebelum salam. Yang harusnya letaknya di sebelum salam, dia taruh di setelah salam. Tapi semua para ulama sepakat, mau yang sebelum salam, mau setelah salam, sah. Itu hanya saja tingkat keafdolannya, tingkat mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam. Cukup ya kawan? Baik. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berarti untuk pertemuan akan datang insyaallah masih kita membaca tentang sujud sahwi. Sampai selesai insyaallah baru kita berputar kembali dengan pembahasan la ilaha illallah, masail jahiliyah. Jazakallahu khairan.